Baik, kita masih lanjut pembahasan hamzah wasl. Kata beliau rahimahullah, wa tuhdafu lafdun la khattun, itu ya. Wa tuhdafu lafdun la khattun. Dihilangkan lafadznya tapi tidak tulisannya. Kan kemarin kan alhamdulillah hamzah wasl ini ketika di awal dibaca, di tengah tidak dibaca. Tapi yang dihilangkan adalah lafadznya, bukan tulisannya. Paham ini? Insabaqat bikalam, kalau dia di awal oleh kalam. Walaf dan makhattan fabn. Masya Allah. Dan dihilangkan lafadz dan khotnya pada kata ibn. Makanya sisanya bin. Muhammad bin, Mubar bin. Paham ini? Masbuk bi'alam, tapi syaratnya kalau dia di awal oleh nama. Artinya kalau tidak di awal oleh nama, tidak. Tidak? Misalnya antum bilang, hada, hada bini. Tidak hilang. Tidak hilang. Paham? Tapi kalau bilang, Abdullah bin, begitu. Bukan ibn. Paham antum? Jelas ini? Paham kan? Tapi kalau tidak diawal oleh nama, misalnya, langsung dibilang, Ani bin Umar. Biasa tak? Dari Ibn Umar. Ya, tidak hilang. Karena dia tidak diawal oleh nama. Tapi kalau dibilang, An Abdullah, An Abdillah. Anda bilang apa? Ibn Umar atau bin Umar? Hah? Bin. Dipahami ini betul? Ini Masya Allah. Di sini ilmunya. Ya, tidak ada tempat lain. Wabadahu alam, dan setelahnya juga nama, bisyarti kaunih sifat lil awal, dengan syarat dia adalah sifat untuk yang pertama. Sifat di sini bukan sifatnya naat, maksud sifat di sini sifat yang umum. Badal itu juga sifat namanya, dipahami ini. Dengan syarat dia adalah badal dari yang pertama, ya, paham mubat? Karena irobnya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar, ibnu itu badan. Tapi dia tidak ditanwinkan, dia mudhaf kepada Umar lagi setelahnya. Dipahami? Sifat. Watani aban lahu, dan yang kedua itu ya bapaknya. Wa malam yako awal, malam yako awal satr, selama dia tidak terletak di awal kalimat, awal baris, awal paragraf. Selama tidak letak di awal paragraf. Wa fi bismillahirrahmanirrahim. Pada bismillahirrahmanirrahim. Masalahnya kan asalnya isim. Ya kan? Tapi dia dihilangkan juga alifnya pada kata ini khusus. Jadi sudah dua ini, ibn dan kata apa? Isim. Dihilangkan juga. Qala ba'du syu'ara musyiran ila dzalik, berkata sebagian penyair mensyaratkan kepada hal itu. Afil haqi ayyu'ta salatuna syaira wa yuhramu ma duna ridha syairun mitli kama samahu umran umaran biwawi mazidah wa duwaik bismillah fi alifil wasli. Masya Allah. Iya, syair kita syair kedua. Baik, syair yang kedua. Kama samahu umaron biwawin mazidah. Sebagaimana mereka bolehkan kata Umar dengan waw tambahan, tapi jadi amr. Umar kan boleh tambah waw setelahnya, tapi jadinya apa? Amr, bukan Umar. Amr. Mereka juga bilang, waduwaiki bismillah fi alifil wasli. Dan mereka juga bolehkan pada alifnya, pada bismillah, pada alif wasal. Maksudnya dia hilangkan alif wasal. Pada kata apa? Bismillah. Jadi kalau antum tulis, tidak pakai apa? Tidak pakai apa? Alif. Tidak pakai alif. Langsung saja. Ini sama dengan kasusnya alifnya siapa? Ibn. Sama. Tidak ditulis. Ya. Wa idha waqa'at ba'da hamzati istifham. Kalau dia terletak, masalah lain lagi. Kalau dia terletak setelah hamzah istifham, yaitu alif. Misalnya Allah. Masuk lagi hamzah istifham. Paham? Apa yang harus dikatakan? Fa in kanat maksurah hudifat. Kalau dia di kasrah hudifat, maka dihilangkan. Contoh ittakhadnahum sukhriyan. Antum apa? Hah? Iya, saya di sini masih tetap alif. Apa situ mubar? Attakhadnahum sukhriyan. Hamzah di sini adalah hamzah istifham. Apakah? Ya, kami menjadikan mereka sebagai sukhriyan. Astaghfarta lahum dari kata istaghfara. Menjadi apa? Astaghfar, dihilangkan. Ya, dihilangkan. Ya. Ibnu kahada? Gimana itu? Hah? Ah, salah cetak juga saya. Abna kahada? Dihilangkan apanya? Alifnya. Asmu kahada? Saya ditulis ismuka. Ya, gimana ini? Alhamdulillah, cetakan banyak salah cetakan saya ini. Tapi alhamdulillah. Anwar, kefalek? Mia. Asmuka Ali? Maksudnya, apakah namamu Ali? Dia bertanya ini. Jadi kalau bilang, ismuka Ali. Asmuka Ali? Bihilaf di makanat maftuha. Itu kalau di kasro. Jadi kalau di kasro diapain? Hilangkan. Kalau dia terletak setelah hamzah apa? Istifham. Kata belum. Bihilaf di ma idha kanat maftuhatan. Berbeda kalau dia di fathah. Berbeda kalau dia di fathah. Ini masya Allah. Faedah penting ya. Tidak ada di buku lain. Fa'innaha tubdalu alifah. Maka sungguh dia diganti menjadi apa? Alif. Dia diganti menjadi alif. Wa qadatus hal. Dan kadang juga dibaca mudah. Maksudnya tetap ada hamzanya. Allahu adzina lakum. Kama tuhdafu hamzatu al. Khotton walabdon. Ida dakhalat alaiha lam al-harfiyah. Boleh untuk menjadikan menjadi alif. Allahu. Paham ya? Boleh? Boleh juga dibaca Allahu. Tidak apa-apa. Boleh. Sebagaimana dihilangkan hamzanya al, khot dan lafadznya, idza dakhalat alaihi lam al-harfiyah. Kalau masuk padanya apa? Lam harfiyah. Gini, lafal. Allahu, masukkan li huruf jar harfiyah. Anu bilang apa? Lillah. Mana hamzanya? Hilang. Dipaham ini? Paham kan? Jadi lillah. Jelas kan? Paham modelnya? Boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Khot dan lafadznya. Tahu khotnya? Tulisannya dan lafadznya. Tidak ada di lafadz, tidak ada di tulisan. Kapan? Idza dakhalat ay lam harfiyah. Kalau masuk pada lam harfiyah. Lam harfiyah maksudnya lam huruf jar. Lam harfiyah maksudnya apa? Lam huruf jar. Sawa'un kanat lil jar. Bahkan kata beliau sama saja untuk jar au lamul qasam atau lam sumpah wa taukid. Lam sumpah dan lam apa? Taukid. Sama. Awil istighota atau lamnya untuk apa? Istighota untuk talabul gaud. Awil ta'ajub atau lamnya untuk apa? Ta'ajub. Ini semua lam ini. Nah, qawli ta'ala lil fuqara'i wal masakin. Lihat. Lil fuqara. Mana alifnya? Hilang. Wa innahu lal haqqu. Ini lamu taukid. Bang, wa innahu lal haqqu min rabbik walal akhiratu. Lam apa ini? Kalau berdasarkan susunan berarti tadi itu lamul qasam. Ini lamul tan lamu taukid. Ya, faqaqo li sa'ir. Ini untuk lamul istighatha. Ya lal lirijali. Hilang alnya. Alaikum hamlati husibat. Mana dia? Untuk apa ini? Istighatha. Dia istighatha dengan orang. Ya. Wa nah ya lal ma'i wal usub. Ini ta'ajub. Dia ta'ajub dengan air dan rumput yang ada. ya, wala tahaqququ mutlaqan illa fid daruroti, dan ya tidak akan ada secara mutlak kecuali dalam daruro. Kokolihi, seperti perkataannya ala, apa antum di situ? Di atasnya tadi wala, wala tuhaqqaqu mutlaqan illa bi daruro. Ya. Dia bilang wala tuhaqqaqu mutlaqan, dan tidak dituhaqqaq. Apa artinya tuhaqqaq? Apa tuhaqqaq? Maksudnya tidak diadakan, tidak dimunculkan secara mutlak kecuali dalam daruro apa? Syiria. Ala la aro itnaini ahsana shimatan ala hadatsani dahri minni min jumali. Mana dia? Mana dia? Itnaini. Dia munculkan apanya? Hamzanya. Dia munculkan hamzanya kan? Iya, tapi ini hanya terjadi dalam apa? Hanya terjadi dalam dururo. Selesai. Hamzah wasol, selesai. Alhamdulillah, banyak ilmu tambahan. Padahal cuma membahas hamzah wasol itu di mana. Tapi di sini ternyata ada ilmu tambahan. Ketika temu dengan huruf jer, alif hilang. Iya, ini banyak ilmu. Sekarang al-ilal wal-ibdal. Mulai sekarang pembahasan al-ilal wal-ibdal. Ilal artinya mengganti huruf illa dengan huruf illa. Ibdal sama dengan ilal, cuman dia lebih umum karena dia bisa mengganti huruf sahih dengan huruf sahih. Ta jadi to, dal jadi za. Paham ibdal? Jadi sebenarnya ini sama. Mau dibilang bab ilal sama juga, tapi ilal ini khusus huruf illa, sementara ibdal itu bisa huruf illa dan bisa huruf sahih. Diganti mau dengan waw, diganti dengan alif, alif diganti dengan ya, ya diganti dengan waw, ya diganti dengan alif, itu namanya ibdal. Paham? Tapi khusus huruf illa namanya apa? Ilal. Paham? Ta diganti menjadi to, namanya ibdal atau ilal? Ibdal. Tidak bisa dinamakan apa? Ilal. Paham? Kata beliau, ilal al-ilal huwa taghyiru harful illa litakhfif. Dia adalah perubahan huruf illa karena untuk meringankan, satu. Biqalbihi aw iskanihi aw hatbihi. Apakah dengan mengubahnya ya, atau mensukunnya atau menghilangkannya. Jadi ilal ini umum. Bisa ilal bil qalb, bisa ilal bi al-iskan, bisa ilal bil had. Paham ilal? Bisa dengan diubah, bisa dengan disukun, bisa dengan dihilangkan. Bisa. Bisa semuanya. Fa'an ba'uhu salasa. Maka jenisnya ada tiga tentunya. Al-qalb, wal-iskan, wal-had. Al-qalb dibalik, diubah, disukun, dan dihilangkan. Wa'amal ibdal, adapun ibdal. Fa'ja'alu mutlaki harfin makana akhar. Itu dia menjadikan secara mutlak satu huruf tempat yang lain. Apakah huruf ilah atau huruf sohi. Menjadikan secara mutlak satu huruf tempatnya huruf yang lain. Seperti nanti. Tok menjadi ta. Paham? Sama juga dengan waw menjadi alif. Alif menjadi waw. Alif menjadi ya. Sama. Ibdal semuanya. Ini mutlak. Lebih umum. Fa kharaja bil itlaq. Keluar dengan kata itlaq. Al-ilal bil qalb. Keluar dengan kata itlal, ilal bil qalb. Kenapa? Liktisos di bil huruf bil illa. Itu karena khusus untuk huruf illa. Paham gak ini? Fakulu ilal yuqal lau ibdal. Walaks. Maka setiap ilal antum bilang ibdal. Tapi tidak sebaliknya. Dipahami ini uren? Setiap ilal bilangnya ibdal. Tapi tidak setiap ibdal ilal. Kenapa? Karena ada kekhususan dan keumuman. Paham? Paham Abdurrahman? Yakin? Alhamdulillah. Iya. Ibiyat tabi'an finah. Karena keduanya berkumpul. Contoh, kola. Aslinya kola. Ini ibdal ilal. Iya, ibdal karena alif diganti menjadi, karena mau diganti menjadi alif. Ilal karena mau menjadi alif, karena huruf il, illa. Waroma sama. Ketika ya jadi alif. Ini idal, ibdal ilal. Wayang taridul ibdal pinah dan bersendiri ibdal pada contoh istobaro. Dari kata istabaro. Istabaro. Menjadi istobaro. Ya, apa ini? Hah? Ta menjadi to. Ilal atau ibdal ini? Ibdal. Waddakaro. Dari kata ittakaro. Ittakaro. Ibtala. Ta diubah menjadi? Ta diubah menjadi? Dal. Ta setelah itu dal diubah menjadi? Da diubah menjadi? Dal. Jadilah apa? Iddakaro. Paham? Jelas? Jelas ini? Ini ibdal atau hilal ini? Hah? Ibdal. Wa kharaja bil makan al-iwad. Keluar dengan kata tempat. Tadi kan satu huruf menggantikan tempat huruf yang lain. Keluar dengan kata tempat itu al-iwad. Kalau dia menggantikan. Kalau dia apa? Menggantikan. Faqad yakunu fi ghairi makan al-muawad min. Kadang dia bukan di tempat yang digantikan. Ya kan kadang dong. Kan namanya begini. Wa'ad, wa'dun menjadi wa'dun, dihilangkan wawnya menjadi bidatun. Tak diganti menjadi menggantikan siapa? Waw. Tapi ini namanya ibdal atau iwat? Ibdal atau iwat? Iwat. Karena iwat lebih umum lagi daripada ibdal. Paham? Kalau ibdal huruf menggantikan huruf di tempatnya. Kalau iwat, yang penting dia menggantikan huruf. Mau juga di tempat lain. Paham? Berarti sekarang ada ilal, ibdal, iwat. Ilal, ibdal, iwat. Paham? Ilal, ibdal lebih umum daripada ilal. Paham? Tapi, iwat lebih umum daripada ibdal. Karena kalau ibdal di tempatnya. Kalau iwat, yang penting dia gantikan. Jelas kata ai seperti dua ta'nya ini. Kata ai seperti dua ta'nya iddah wastiqomah. Wa hamzatai dan dua hamzanya eben was. Ya. Eben dan was. Ini digantikan di awal. Dua hamzah iddah dan istiqomah. Istiqomah asalnya istiqomah. Istiqomah. Istiqwam. Hilangkan wawnya. Ganti ta. Digantikan di akhir. Ya sama dengan eben. Dan esem. Eben dari kata banu. Esem dari kata sem. Hilang wawnya di akhir. Digantikan hamzah di awal. Ada pahamin? Berarti ini iwat namanya. Bukan apa? Kalau digantikan tempat lain namanya apa? Iwat. Bukan apa? Ibedal. Karena kalau ibedal ganti di mana? Ganti di tempatnya. Jelas? Jelas ini? Ini dia. Qala al-Asmuni. Berkata al-Asmuni. Qada yutlaqul ibdal alamaya umul qalb. Kadang digunakan ibdal atas apa yang umum untuk qalb yang benar berubah. Illa annal ibdal izalah wal qalb ihalah. Masya Allah. Hanya saja ibdal itu izalah menghilangkan. Kan dia hilangkan satu huruf menjadi huruf yang lain. Yang lain wal qalb ihala, sementara al qalb dia ihala. Tahu qalb ihala? Tahu ihala? Hah? Apa ihala? Hah? Dia pindahkan. Dia pindahkan, dia pindahkan waw menjadi alif. Paham? Ini umum penggunaannya. Tapi kadang diletakkan sama. Wal ihala la takunu illa bainal asya' al mutamatsilah. Sementara ihala itu tidak akan terjadi kecuali antara hal-hal yang semisal. Paham? Paham? Ihala tidak akan terjadi kecuali pada hal-hal yang semisal. Wa min thamma dan dari sini ikhtasso bi hurufil illa wal hamzah. Dari sini ihala khusus untuk huruf huruf illa dan hamzah. Itu ilal ihala. Qalb. Makanya qalb itu istilah untuk huruf illa dan hamzah. Bisa nanti qalbul wawi ya'an. Qalbul ya'a wawan. Paham ini? Qalbul hamza alifan. Paham gak ini? Qalb. Qalb itu iha. Ihala. Khusus di pembahasan apa? Huruf illa dan huruf apa? Hamza. Paham gak ini? Jelas ini? Li'annaha taqorobaha bikatrati tagyir. Karena dia, yaitu hamzah ini. Kembali ke hamzah. Karena hamzah mirip dengan huruf illa taqorobaha. Dia mirip dengan huruf illa bikatrati tagyir. Karena banyaknya perubahannya. Karena juga banyak apa? Banyak perubahannya. Jelas ini? Jadi hamzah ini diikutkan dengan huruf illa. Paham Imran? Alhamdulillah. Masya Allah, banyak pertemuan ini sorot ya, bisa sampai seratusan nanti ya.